Ini sesuai request, request atau konsep aja? Ya, sesuai konsep. Konsep aja, oke. Okay. Gak apa-apa. Sambil menunggu mungkin masih ada teman-teman SMP Indonesia yang masih ada di belakang. Satu nomor lagu kembali saya hadirkan buat Anda semuanya. Rena. Iya. Bagaimana kabarmu? Baik. Kejar. kasih beserta dengan rombongan juragan Brambang Merah. Juragan Brambang Merah, Republik Brambang Merah. Wah, luar biasa Mas Rizal dan Om Bam sudah dua lagu sama Rina. Silakan dilanjutkan untuk artis-artis yang berikutnya. Saya mohon pamit. Ada kurang